Seseorang yang dia tidak memiliki, bisa mendatangkan kemadaratan dan tidak bisa mendatangkan kenikmatan. Wa ingkaran li fadlil mun'imil hakiki, dan ini sekaligus juga sikap pengingkaran terhadap keutamaan zat yang memberi kenikmatan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala rahimahullah taala tatkala menyebutkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dikaitkan. Ya, ini karena saya begini, saya begitu. Ya, ini karena saya begini, saya begitu. Saya usah ini, usah begitu, tidak usah. Walaupun seseorang usaha, walaupun orang ini begini dan begitu, itu di atas sama, di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang berusaha ini dan begitu, namun Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan kenikmatan itu datang kepada dia, maka tidak akan datang. Sehingga tatkala menyebutkan nikmat Allah SWT, sudah semuanya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, datang dari Allah SWT, kita bersyukur. Seperti itu. Tidak usah dikait-kaitkan dengan usaha, dengan keberadaan seseorang dan sebagainya. Ini lebih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. munasabat al-asar ilbab sayan al-asar terdabab haisuda al-asar ala anna na'an Ibn Abdillah yara anna ta'liqa wujudin ni'ami biqadaril makhlukin kukulun bihar. Di dalam asar tersebut Aun bin Abdillah seorang imam rahimahullah memandang atau berpendapat bahwasanya mengkaitkan keberadaannya nikmat-nikmat dengan usaha, dengan kemampuan para makhluk, maka ini termasuk dari mengkufuri nikmat-nikmat tersebut. Qala ma'alif rahimahullah wa qala Ibnu Qutaibah. Telah berkata Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah yaqulun hadza bi syafa'ati alihatina. Beliau menafsirkan juga di dalam ayat firman Allah Ta'ala ya'lifuna min ni'matillahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah SWT, kemudian mereka mengkufurinya. Yaitu dengan perkataan mereka, hadza bi syafa'ati alihatina, ini karena pertolongan Tuhan-Tuhan kita. Kenikmatan apa? Dikaitkan dengan apa? Karena pertolongan Tuhan-Tuhan mereka. Wala syara rahimahullah asyafu ijmali, keterangan secara global. Yuhbiruna Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala annal musyrikina yansibuna ma bihim minan ni'ami ila syafa'ati asnamihim. Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin mereka menisbahkan, menyandarkan apa yang mereka dapat dari kenikmatan-kenikmatan tersebut disandarkan kepada karena syafaat, pertolongan berhala-berhala mereka, patung-patung mereka. Wa bidzalika yujmi'una baina syirki billah aisu abadu min dunihi aliha wa bainal kufri bin ni'ami. Sehingga dengan perkataan tersebut mereka mengumpulkan antara perbuatan kesyirikan mempersekutukan Allah SWT yang mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah SWT, sekaligus mereka juga mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka. Kaisu nasabuha ila khairil mun'imil hakiki wallahu subhanahu wa ta'ala. Dimana mereka menisbahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada selain zat yang memberikan nikmat secara hakiki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabat al-asar ibab sun asar terdabab isuda al-asar ala anna ibna Qutaibah yara anna idhafatan ni'mati ila syafa'at al-asnam kufrun. Dimana asar ini menunjukkan bahwasanya al-imam Ibn Qutaibah rahimahullah memandang bahwasanya menyandarkan nikmat kepada pertolongan berhala-berhala mereka, pertolongan patung-patung, maka ini termasuk dari kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhasil yang kita garis bawahi bahwasanya tatkala menyebutkan nikmat-nikmat Allah SWT, kita tidak usah dikaitkan kepada apapun kecuali kita hanya apa? Memuji Allah SWT, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Adapun manusia ini berusaha kemudian mendapatkan nikmat Allah SWT, maka usaha tersebut ini juga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa berusaha, orang bisa berilmu, orang bisa mampu mendapatkan ini dan itu, ini juga dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Al-Alif rahimahullah wa qala Abu Abbas ba'da hadis Zaid ibn Khalid alladhi jaa'a fihi annallaha ta'ala. Telah berkata Abu Abbas setelah hadis Zaid bin Khalid. Yaitu yang berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Itu hadis kursi. Itu Allah menada berfirman, yaitu dalam hadis kursi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Kafir apa? Kafir terhadap bintang-bintang. Biasanya apa? Peristiwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah-tengah padang setelah selesai berperang. Kemudian mereka beristirahat di situ, kemudian malam Allah SWT menurunkan hujan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berkata, asbaha min ibadi mu'minan wa abi wa kafir. Itu di dalam hadis waqad taqaddama, dan hadis ini telah berlewat, kita sudah melewati, wa hadza katsiran fi kitab wa sunnah, dan ini banyak di dalam kitab dan sunnah. Yadzumu subhanahu wa ta'ala man yudifu in'amahu ila gharihi wa yusyriku bihi. Allah SWT mencela adanya orang yang menisbahkan, menyandarkan nikmat-nikmat Allah SWT kepada selain Allah SWT dan berbuat kesyirikan atau mempersekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'du salaf huwa kaqalihim kanat ar-rihu wal malahu hadikan wa nami dzalika mimma huwa jarin ala al-sinatil kasirin. Sebagian berkata ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu seperti perkataan seseorang, seperti kodanya itu lihai ya, memainkan Dengan adanya angin ini terlihat, bisa nyari angin sana sini, bisa ya, sehingga kalau bisa cepat. Beda dengan nahkoda yang tidak paham, katanya ada angin nggak paham. Maka kebanyakan lidah-lidah manusia ini yang dipuji siapa? Nahkodanya. Bihe, pandai, wali. Padahal apa? Padahal Allah SWT yang menggerakkan angin. Walaupun nahkoda lihe pandai, gak ada angin, mau bisa jalan kapalnya. Ini salah satu apa? Orang tidak menyadari, menyandarkan kenikmatan kepada makhluk. Nahkoda yang lihe, yang pandai, bisa memainkan arah kapal karena tiupan angin. Siapa yang meniup angin? Allah SWT. Ya, ini biasa terjadi pada kebanyakan orang sebenarnya. Masa memuji makhluk? Tidak apa, tidak memuji Allah SWT yang telah meniup angin tersebut. Dan apa? Menganugerahi Allah SWT kepada ya Allah, kepada Allah, memberikan kepandian kepada nahkoda tersebut. Nahkoda bisa pandai karena apa? Anugerah dari Allah SWT. Kalian menyebar kapal dari siapa? Dari Allah SWT. Semuanya berarti apa? Dari Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga orang yang bertauhid langsung dia sekalanya memuji kepada Allah SWT, bukan karena ini dan itu. Asyaru ijmali kalasai Allah Ta'ala kalasai mana asal mazkur anna suhuna ila jaraina ilihin tayyibata bi amrillahi syariyan hasanan nasabu dalika ila tayyibir rih wa khadakil malah fi siyasati safinati wa kiyadatiha wa nasau rabbahu ladhi ajara lahum as-sukuna fil bahri rahmatan bihi. Pada hal ini yang telah disebutkan bahwasanya perahu-perahu, kapal-kapal yang berjalan dengan angin yang baik, yang bagus, dan tentunya dengan perintah Allah SWT, sehingga laju kapal tersebut menjadi baik, menjadi lancar. Di waktu itu mereka menisbahkan kenikmatan tersebut kepada apa? Kepada bagusnya angin. Wah, ini berkat karena angin yang bagus. Dan juga menyadarkan kenikmatan kepada siapa? Kepada kelihean nahkoda. Yang dalam mengemudi safinah kapal, dan di dalam kelihean mengatur dan mengarahkan kapal. Sekaligus mereka lupa kepada Rabb mereka yang telah memperjalankan mereka, angin tersebut, kapal-kapal mereka di atas lautan. Sebagai apa? Rahmat Allah SWT kepada manusia. Fayakunu nisbatan dzalika ila tayyibi ar-rih wa khadakil malah min jinsin nisbatil matar ila nauf. Maka penisbatan kenikmatan kepada bagusnya angin, kepada kelihan nakoda. Maka jenis seperti ini seperti apa? Seperti seseorang menisbahkan turunnya hujan ini karena adanya bintang-bintang tertentu. Yang bersama. Melihat bintang. Oh, pas hujan. Oh, kalau ada bintang itu hujan. Berarti yang menyebabkan hujan ini adanya bintang itu. Maka yang seperti apa? Yang seperti menisbahkan nikmat Allah SWT hujan kepada bintang. Sikap apa? Sikap kufur nikmat terhadap Allah SWT. Sebagaimana seperti seorang tadi menisbahkan bagusnya, lancarnya laju kapal dengan apa? Dengan bagusnya tiupan angin dan juga marinya nahkoda. Sedangkan tiupan angin dan kelihan nahkoda tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana muta'allim bidzalika lam yaksat anna riha huwa al-fa'il lidzalik min duni khalqillahi wa amrihi. Walaupun seorang yang berkata tersebut tidak memaksudkan bahwasanya angin itu yang semata-mata yang sebagai pelaku, bukan makhluk Allah dan bukan perintah Allah semata lah, enggak. Semua orang tahu bahwasanya apa angin itu yang mengalahkan Allah semata, namun apa lupa bahwasanya angin itu juga apa atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama arada annahu sababun lakin la yang bagi ayyudhifa dzalika illa ilallahi wahda. Dan perkaranya yang dimaksud di sini ini adalah sebagai sebab saja. Jadi orang yang berkata, ya maksudnya angin itu hanya sebab saja. Sedangkan sebab yang hakiki dari Allah SWT namanya lupa. Perkataan memuji angin dan memuji kelihatan nakoda ini termasuk dari apa? Pujian terhadap makhluk. Namun akan apa? Namun perbuatan seperti ini tentunya amat tidak pantas. Karena tidak boleh seseorang menisbahkan kenikmatan kecuali hanyalah kepada Allah sebenarnya semata. Di anna ghayatul amri fi dzalika yakuna rih wal mala sababan al-juz'an minas sababi walau sya'arab tabaraka wa ta'ala la salabahu bi sababiyyatihi falam yakun sababan aslan. Karena tujuan dari perkara tersebut bahwasanya angin, bagusnya angin, bagusnya tiupan angin dan juga kelihatan nakoda sebagai sebab atau sebagian dari sebab-sebab, namun semuanya itu apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adanya angin yang bagus, adanya kalian nakoda ini tentunya Allah dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memakai sebab-sebab tersebut ya. Bisa Allah SWT berkuasa memperjalankan kapal tanpa ada angin dan tanpa ada nakoda misalnya, bisa. iku bil mut'im alaihi al-matlub minhu asyukur wa yansa man biyadil khair kuluhu wa huwa kulu ala kulli syai'in qadir. Maka tidak semata-mata seseorang akhirnya lupa terhadap Allah SWT, si zat yang memberikan nikmat, untuk selalu apa, hamba tersebut dituntut untuk bersyukur, dan agar apa, agar dia tidak lupa dengan zat yang memberikan nikmat, segala nikmat, karena di tangan Allah SWT segala kebaikan, dan Allah SWT zat yang maha berkuasa segala sesuatu. Wa yudhifun ni'ama ila ghairihi bal yadhkuruha mudhafatan mansubatan ila maulaha wal mun'im biha wa huwa al mun'im ala itlaq wa huwa al mun'im bi jami'i ni'am fi dunya wa akhirah wa daula syarikat. Sehingga sepantasnya seorang untuk menisbahkan nikmat-nikmat tidak kepada selain Allah SWT, dan janganlah dia menisbahkan kenikmatan hanya kepada Allah SWT yang zat yang maha memberi nikmat secara mutlak, memberi nikmat seluruh kenikmatan yang ada di dunia dan di akhirat. Tidak ada Allah SWT, tidak ada sekutu baginya. Kalau syarih rahimahullah al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut, kita patun ni'ami ilal makhluki syirkun firrububiyyah, menisbahkan kenikmatan-kenikmatan kepada makhluk ini termasuk dari kesyirikan, yaitu syirik di dalam rububiyah Allah SWT, mensyirikan Allah SWT di dalam rububiyah, yaitu apa? Mengatur alam semesta. Sehingga berhati-hati ya menyebut nikmat-nikmat Allah apa? Tidak usah, semuanya datang dari Allah. Tidak usah apa, berkat saya, berkat kami, berkat ini, berkat itu, berkat usaha ini, berkat usaha. Langsung apa, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tidak terjatuh ke dalam syirik rububiyah. Ini taqada anna dzalikal makhluq wal fa'il istiqlal. Itu tatkala orang tersebut meyakini bahwasanya kenikmatan tersebut benar-benar datang dari makhluk secara terpisah, secara tersendiri. Kalau menandarkan benar-benar kenikmatannya kepada makhluk, ini benar-benar dia syirik terhadap Allah SWT dalam rububiyah. Misalnya seseorang menisbahkan apa, rezeki kepada patung, kepada bintang. Fa'in adhafan ni'mata ilaihi mu'taqidan anahu sababun fadhalika su'ul adab ma'allahi al-mun'im al-hakiki. Jika seseorang menisbahkan kenikmatan kepada Allah SWT, namun dia juga meyakini bahwasanya sebab-sebab itu datang dari mereka, maka ini termasuk apa? Termasuk beradab jelek kepada Allah SWT yang memberikan zat yang memberikan rezeki secara hakiki. Asalnya sebenarnya apa? Tadi memuji apa? Memuji angin dan memuji keahlian nahkoda. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dirinya apa? Dirinya tidak, tidak apa? Tidak, tidak punya keyakinan bahwasanya keahlian nahkoda atau angin tersebut yang menjadi sebab secara kita. Namun perkataan tersebut perkataan yang syirik sebab kecil. Maksudnya penisbatan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya apa? Hanya sebatas sebab saja. Hanya sebatas sebab saja. Adapun syirik yang besar ini, dia berkeyakinan memang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik besar. Hujannya, turunnya hujan karena apa? Karena bintang. Syirik besar. Munasabah asal di bab tauhid, kesan asal terhadap bab tauhid. Yaitu apa asal anna Ibnu Taimiyah yara rahimahullah yara anna man nasaban ni'mata ila ghairillahi faqad kafara biha wa asyraka ma'allahi ghairihi. Di mana asalnya dengan faedah bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah memandang bahwasanya orang yang menisbahkan sebab-sebab ini kepada selain Allah, sungguh dia telah kafir, mengkufuri nikmat Allah SWT, dan dia sekaligus terjatuh ke dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah SWT dengan yang lainnya. Wa billahi ta'ala wa sallam barakallahu fikum wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.